din popolotot palier. RW lagu gurat bumi. Nya nya. Aduh. Terima kasih.

dapat jodohnya akhirnya. Ketemu sama jodohnya. Terima kasih. Bonet ya. Budaya kota Sumangga data Sumedang Sribang Renggo Darenggo kuda Renggo waragi arak arak arak sunatan.

Udah Thank you. Thank you. aja. Wardio mani kedokan, cua pesek kedodokan. Bingung pindang dari pada sombong sing luar negeri. Pak Hajar, ayo kene Ibu Hajar, ayo panganten, aduh. Gaya ni kaya wong bule, rambutnya ana warna ni sikap. Bule beneran, padahal dadak semiran. Bu Hajar, ayah bere. Ayah, Bu Hajar kalah nyumput atuh. Ayo Dede, jeung Dede. Alah, purbunta. Basura, basura. Dirahkan seno balik singa Taiwan. Bahaja Bos muda Debrer disangka waratia masa tresika ngomongin sejalan-jalan nganggoni bahasa Taiwan boso waratia memenik kedokan cukur pesek kedodokan iwak kodong pindang teri rada sombong sing luar negeri. Tarik Pak Hajar, Ibu Hajar, keluarga besar Raja Sawer. Sombong pisan tarik dede wasakan seno balik singa Taiwan. Bos muda atuh Bapak Hajar atuh Bapak Hajar atuh. Cungur pesek kedodong, wasak kodong pindang dari rada sombong sing luar negeri. Tarik dari banten, bos muda Hajar, Ibu Hajar, rela lese, banten muni meresapi, Bu Hajar masih ayah Ratu Sawer. Seno balik Sawer, Ibu Hajar. Goni basata iwangan, warati yang memandi kedongan, cungur pisik kedodongan, kodong pindang dari rada sombong sing luar negeri. alhamdulillah irobil alamin. Ayo Yana, tolongan Yana. Bandung. kaya karing-karang nanggo si jarang dilampan mojang Ayo pengantin yang kepoi masih. Sari.

Oh, so- kita